Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj. Selesai dari Al-Babul Thalith, bab yang ketiga. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat. Al-Babul Rabi', bab yang keempat. Fi sifatil haji wal umrati, tata cara haji dan umroh. Al aslu inda ahli ilmi fi sifatil haji hadithu Jabir al mashhur radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menjadi dasar tentang tata cara haji, ya, menurut para ulama adalah hadis Jabir yang terkenal. Ya. Para ulama mengatakan bahwasannya yang menjadi dasar tentang tata cara haji, ya, adalah hadis Jabir yang panjang, yang masyhur, yang terkenal. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa qad tatabba'na ar-riwayat as-sahihah ats-tsabitah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah menelusuri riwayat-riwayat yang sahih, yang sabit, yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalakhasa lana min majmu'iha as-sifatut taliyah. Maka dari kumpulan-kumpulan riwayat tersebut, jadilah kesimpulannya atau dapat disimpulkan oleh kami bahwa tata cara haji dan umroh adalah sebagai berikut. Idza wasala muridun nusuki ilal miqat. Apabila orang yang mau melaksanakan haji, ya, dia sampai ke miqat, apabila sudah sampai di miqat, ya, fa innahu yustahabbu lahu an yaktasila. Maka disunnahkan baginya untuk mandi. Nah, jadi apabila orang yang mau haji atau umroh ini sampai di miqat, ya, lihat mikot-mikot yang ada, ya. Namun ini letaknya tidak beraturan, ya. Nah, tidak beraturan, tidak sesuai peta. Ini hanya untuk, nah, mengetahui saja bahwasanya mikot-mikot yang sekarang dilalui adalah 4 mikot ini. Apa aja? Qarnul Manazil, ya. Kemudian apa? Dzul Hulaifah, kemudian Al-Juhfah dan Yalamlam. Adapun Datu Erkin sudah tidak dilalui lagi. Karena jalannya sudah ditinggalkan. Taib, apabila orang yang mau haji atau umroh sampai pada mikot, kalau orang Indonesia dari mana lewatnya? Yalamlam. Nah, dari Yalamlam. Kalau dia langsung ke Mekah, ya, maka arahnya Yalamlam. Tapi kalau dia mau ke Madinah dulu, ya lain lagi. Nanti mikotnya ikut mikot ahli Madinah. Tapi kalau langsung tembak Mekah, ya, maka dia harus berihram di mikot Yalamlam atau yang searah dengan Yalamlam. Apabila orang yang mau menunaikan manasik tersebut, yaitu mau menunaikan haji atau umrah sampai di mikot, disunahkan baginya untuk mandi. Sudah disiapkan, ya, tempat mandi dan lain sebagainya. Tempat yang sangat luas, nyaman. Disunahkan untuk mandi. Wa ya'khudhu ma yahtaju ila akhdhihi. Dan disunahkan untuk menghilangkan hal-hal yang perlu dihilangkan. Min sya'rin yahillu akhdhuhu. Disunahkan untuk menghilangkan hal-hal yang perlu untuk dihilangkan berupa rambut, ya. Yahillu akhdhuhu, rambut yang boleh diambil. Rambut yang boleh diambil, rambut atau bulu yang boleh diambil. Kasya'ril ibd, seperti rambut bulu ketiak, ya, disunahkan untuk dicabut atau dihilangkan. Wal'anati, atau mencukur bulu kemaluan. Wasyaribi, mencukur kumis atau memotong kumis. Wayaklimu adhafirahu, dan dia memotong kukunya juga. Disunahkan untuk menghilangkan hal-hal yang perlu dihilangkan dari rambut yang ada pada badannya, seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kumis, ya. Dan disunahkan juga untuk memotong kukunya. Wa yatajarradur rajulu minal makhit. Dan laki-laki dia melepas pakaian yang berjahit. Sudah kita jelaskan bagaimana al-makhit atau makna, apa makna al-makhit, pakaian yang berjahit. Laki-laki melepas pakaian yang berjahit. Wa yatatayyabu fi badanihi qabla niyyatid dukhul fin nusuk. Dan laki-laki dia memakai wangi-wangian pada badannya. Oke, setelah mandi dan lain-lain, kemudian pakai wangi-wangian pada badannya, jangan pada pakaian ihramnya, pada badannya sebelum dia niat masuk ke dalam manasik. Kalau sudah masuk ke dalam manasik, enggak boleh lagi pakai minyak wangi pada badannya. Ini hal-hal yang dilakukan di mikot, ya. Nah, melakukan sunah-sunah fitrah, ya, atau mandi dulu, ya, mandi, kemudian melakukan sunah-sunah fitrah, ya, kemudian melepas pakaian yang berjahit, ya, menggantinya dengan pakaian ihram, membalurkan wangi-wangian pada tubuhnya sebelum niat masuk ke dalam manasik. Wayalbasur rajulu izaron waridaan nadhifaini abyadaini. Dan laki-laki dia mengenakan izar, sarung, warida dan selendang yang bersih dan putih. Jadi ada dua kain yang dipakai oleh laki-laki. Satu kain untuk sarungnya, satu kain lagi untuk selendangnya. Yang selendangnya ini dipakai menutupi kedua pundaknya. Ini untuk laki-laki. Bagaimana perempuan? Wa tuhrimul mar'atu fi masya'at min thiyabin. Dan wanita boleh dia berihram dengan mengenakan pakaian apa saja yang dia kehendaki dari pakaian-pakaian yang syar'i. Pakaian yang syar'i bagi wanita. Nah, boleh wanita memakai pakaian yang dia kehendaki, pakaian yang biasa dia pakai. Wa yughattir rajulu katifaihi biridaihi. Dan laki-laki dia menutup kedua pundaknya dengan selendangnya. Jadi kedua pundaknya ditutup dengan selendangnya. Wa yuhillu binusukihi alladhi yurid. Kemudian berihlal dengan manasik yang dia inginkan. Dengan manasik yang dia na'am ingin menjalankannya. Labbaika umrotan misalkan. Ya. Labbaika hajjatan wa umrotan. Berihlal. Ya. Kalau dia sudah ihlal berarti sudah masuk ke dalam ihram. Wal afdalu an yakuna ihlaluhu idastawa ala dabbatihi. Dan yang paling utama dia berihlal apabila telah berada di atas kendaraannya. Sudah naik di atas kendaraan baru dia berihlal. Labbaika umratan atau labbaika hajjatan wa umratan. Boleh dia berihlal ketika di masjid misalkan, ya, di masjid yang ada di mikot, atau setelah keluar dari rumahnya atau dari tempat penginapannya, kemudian dia berihlal labbaika umratan labbaika hajjan, boleh. Cuman yang paling utama dia berihlal ketika sudah berada di atas kendaraannya. Labbaika umratan atau labbaika hajjan. Wa in kana al-muhrimu yakhafu min a'ikin yamna'uhu min itmami nusukihi. Apabila orang yang ihram dia khawatir akan ada perkara yang dapat menghalanginya dari menyempurnakan manasiknya, kamaradin, seperti faktor sakit misalkan, khawatir sakit nanti, ya, sehingga menghalang, sakitnya ini menghalangi dia dari menyempurnakan manasiknya, menyempurnakan umrohnya atau hajinya. Awqat itorikin atau faktor perampokan, begal, ya, dan seterusnya, ya, di jalan. Aunah widalik atau yang semisal itu, kalau dia mengkhawatirkan hal-hal yang akan menghalanginya dari menyempurnakan manasiknya, maka fa'innahu yashtaritu, maka dia mensyaratkan dalam ihlalnya tadi dia mensyaratkan apa yang dia katakan, anna mahalli haif habastani, ya Allah tempat tahallulku ya, adalah di mana engkau na'am ya menahanku. Ya Allah tempat tahallulku adalah di mana engkau menahanku. Ini istirat, mensyaratkan dengan syarat seperti ini apabila dikhawatirkan akan ada hal-hal yang dapat menghalangi dia dari menyempurnakan manasiknya. Mungkin keadaan sedang tidak aman, ya, sehingga dia mensyaratkan syarat ini. Bahwasanya tempat tahallulnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menahannya. Atau dia khawatir terjatuh sakit. Jika tidak, maka tidak perlu mensyaratkan dengan syarat seperti ini. Dia hanya mengatakan labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika hajjatan wa umratan. Kemudian wa yustahabbu an yakuna inda ihlalihi mustaqbilan al-qiblata. Disunnahkan ketika ihlalnya menghadap ke arah kiblat. Disunnahkan ketika berihlal dia menghadap ke arah kiblat, labbaika hajjan wa umratan atau labbaika umratan. Wa yaqul, dan juga mengatakan Allahumma hadhihi hujjatun la riya'a fiha wa la sum'ata. Ya Allah, ini adalah ibadah haji yang tidak ada riya' padanya dan tidak ada sum'ah padanya. Nah, jika dia mengatakan ini, boleh. Minimalnya dia mengatakan labbaika umratan atau labbaika hajjatan atau labbaika hajjatan wa umratan. Tergantung niat dia, ya. Kalau dia hajinya haji tamattu, berarti dia melakukan umrah dulu, ya. Labbaika umratan. Kalau dia hajinya haji ifrad, maka dia hanya mengatakan apa? Labbaika hajjatan. Hanya haji dia. Kalau qiran, maka dia mengatakan labbaika hajjatan wa umratan. Ini orang yang berhaji qiran. Kemudian setelah dia berihlal masuk ke dalam manasik, wa yashra'u fit talbiyah, maka dia memulai mengucapkan talbiyah. Jadi beda antara ihlal tadi dengan talbiyah, ya. Dia memulai talbiyah. Bagaimana lafaz talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kekuasaan hanyalah milikmu, ya Allah. La syarika lak, dan tidak ada sekutu bagimu. Ini lafaz talbiyah. Disunahkan untuk diucapkan. Untuk laki-laki dia naam disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun wanita, maka cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Jangan mengeraskan suaranya sehingga orang-orang yang laki-laki yang bukan mahramnya akan mendengar suaranya. Tetapi wanita dia cukup dengan suara yang bisa terdengar oleh dirinya sendiri atau orang-orang yang di sekitarnya yang masih menjadi mahramnya. Ini lafaz talbiyah. Wa kana sahabatu yazidun, dan para sahabat ada yang menambahkan lafaz talbiyah dengan lafaz labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawadil. Aku penuhi panggilanmu, wahai zat yang memiliki ma'arij, tempat-tempat naik. Labbaika dzal fawadil, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, zat yang memiliki semua keutamaan. bagian para sahabat menambahkan lafaz talbiyah dengan lafaz ini, labbaika dzal ma'arij labbaika dzal fawadil. Namun lafaz talbiyah tadi sudah cukup ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sudah cukup. Wa yusannu an yarfa'a sautahu bitalbiyah, dan disunnahkan untuk laki-laki mengeraskan suaranya ketika mengucapkan talbiyah ini. Disunnahkan untuk mengeraskan suaranya ketika membaca talbiyah ini. Baik. Dan sekiranya dia mungkin bosan membaca talbiyah terus ya, boleh dia membaca doa-doa ya, atau dikir-dikir, atau membaca Al-Quran, boleh. Baik. Namun yang disunnahkan untuk diperbanyak adalah lafaz talbiyah. Wa idza wasala Makkata ustuhibba lahu an yaghtasila, dan apabila dia sampai ke Mekah disunnahkan baginya untuk mandi agar supaya dia masuk ke dalam Masjidil Haram keadaan yang paling baik. Dalam keadaan yang paling baik. Namun jika tidak memungkinkan ya, enggak harus mandi ya. Apalagi nyampe sana belum dapat penginapan misalkan. Belum dapat naam tempat. Tidak harus mandi. Namun jika memungkinkan disunnahkan jika sampai ke dalam Mekah untuk mandi. Kemudian jika dia masuk ke dalam masjid, dia masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram, maka disunahkan untuk masuk dengan kaki kanan, mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid dan berdoa dengan doa yang disyariatkan. Apa doa masuk masjid? Allahumma Allahumma ftahli abwaba rahmatik, atau assalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau menambahkan dengan lafaz a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyautanir rajim. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud. Masuk masjid baca doa. Assalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyautanir rajim. Dan apabila dia sampai di Ka'bah ya, maka dia memutus talbiyahnya, berhenti dari talbiyah kalau sudah sampai Ka'bah. Kalau sudah sampai Ka'bah, berhenti dari talbiyah. Untuk apa? Untuk memulai tawaf. Untuk memulai tawaf. Untuk orang yang haji ifrad dan haji qiran, maka ini tawafnya tawaf kudum. Tawaf kudum. Yang kedudukannya seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul Masjidil Haram. Kalau dia orang yang berhaji tamattu, maka ini tawafnya tawaf apa? Tawaf umrah. Ya. Kalau haji ifrad atau qiran, maka namanya tawaf kudum. Kalau hajinya haji tamattu, maka ini tawaf umrah. Ya. Taib. Ketika dia masuk Masjidil Haram, mana yang dituju? Ketika mau tawaf, yang dituju adalah, hah? Nah, apa? Hajar Aswad, ya. Nah, ini letaknya. Ini Hajar Aswad di sini. Kemudian ini Rukun Yamani. Rukun Yamani. Ini Hijr Ismail. Ini Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Ini Hijr. Hijr sini termasuk Ka'bah. Ini termasuk Ka'bah. Sehingga enggak boleh tawaf di dalam Hijr. Enggak boleh, enggak sah. Harus di luar Hijr ini. Kenapa ini Hijr Ismail enggak dipasang batu ke atas seperti ini? Hah? Kehabisan dana, ya. Nah, tidak ada dana atau tidak ada bahan sehingga nah, hanya dipasang segini. Yang ini enggak. Baik. Waktu itu bahan yang tersedia hanya cukup untuk ini. Enggak cukup kalau semuanya dipasang batu. Hingga Hijr termasuk dari apa? Ka'bah. Dia menuju ke arah Hajar Aswad. Ya, ke arah Hajar Aswad dan memulai tawafnya dari titik arah Hajar Aswad. Dulu sempat ditarik garis dari sini ke sampai ke luar untuk mengetahui lurus apa supaya searah dengan Hajar Aswad. Kemudian para ulama berfatwa bahwasannya ini apa? Bid'ah. Memasang garis seperti itu bid'ah. Kemudian sekarang enggak ada. Ada enggak sekarang? Baik, almarhum dia menuju Hajar Aswad. Fa idza arada an yatufa ittaba ar-rajulu, apabila dia ingin tawaf, ya, maka dia maka laki-laki berittiba. Bagaimana ittiba? Bi an yakshifa an katifihi al-ayman, yaitu dia membuka pundak kanannya, ya, pundak kanannya dibuka. Wa yughatti katifahul aisar biridaihi, dan dia menutup pundak kirinya dengan selendangnya. Jadi yang dibuka kanannya. Kemudian yang selendang kanan dimasukkan lewat bawah. Kemudian ditutupkan ke atau dinaikkan ke pundak kiri. Sehingga pundak kanannya terbuka. Baik. Wa yustaratu an yakuna halat tawaf mutawaddian, dan disunnah disyaratkan ketika dia tawaf, ya, harus mutawaddian, harus dalam keadaan berwudu suci, suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Seperti syarat sahnya salat, ya, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Demikian pula syarat sahnya tawaf harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oh, bagaimana kalau baru 3 putaran batal? Hah? Mengulang dari awal? Nah. Kalau sholat kan batal di rekaat ketiga, ya, keluar wudu. Dia lanjut rekaat keempat atau ngulang dari awal? Ngulang dari awal. Kalau tawaf, batal di tengah-tengah tawaf. Udah 6 putaran misalkan, batal. Udah muternya capek lagi, ya. Nah, berdesak-desakan mungkin batal. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya keluar, berwudu. Keluar dia berwudu, kemudian dia ingat tempat tadi dia batal di mana? Ya, misalkan lurus dengan Rukun Yamani, oh di sini. Keluar dia berwudu, kemudian masuk lagi untuk melanjutkan tawafnya. Tidak perlu ngulang dari awal. ya. Melanjutkan tawafnya. Misalkan tinggal satu putaran, ya berarti lanjutkan tinggal satu putaran dari tempat dia batal tadi, atau yang selurus. Apa namanya? Siapa namanya? Hah? Misalkan itu tiang. Saya di sini, berarti segaris. Nah, sejajar, ahsan. Ya, sejajar lah. Sejajar atau segaris dengan tempat yang dia batal. Nah, kemudian dia melanjutkan tawafnya sampai selesai. Baik. Demikian pula ketika hadir sholat berjamaah misalkan, maka dia sholat di tempat naam komat. Misalkan komat, maka dia berdiri di situ sholat. Selesai sholat baru dia lanjut tawafnya, gak perlu mengulang dari awal ya. Atau misalkan baru 5 putaran tiba-tiba ada sholat jenazah misalkan, nah, maka dia ikut sholat jenazah, kemudian setelah itu lanjutkan tawaf lagi, gak perlu mengulang dari awal. Kemudian wa yustahabbu an yastalimal hajaral aswada wa yuqabbiluhu, dan disunnahkan untuk mengusap atau menyentuh ya, hajar aswad. Disentuh dulu dengan tangan kanannya, wa yuqabbiluhu, dan disunnahkan untuk menciumnya. Nah, mencium hajar aswad. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yumkinhu dzalik istalamahu biyadih. Apabila tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, dan tidak boleh memaksakan diri ya, apalagi sedang berdesak-desakan penuh ya, nggak boleh memaksakan diri melakukan hal yang sunnah, kemudian harus dengan apa, mengganggu atau menyakiti orang lain dengan berdesak-desakan apa ini, mendorong orang ya, nggak boleh. Kalau tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, istalamahu biyadih, maka dia cukup menyentuh dengan tangannya. Naam. Cukup menyentuh dengan tangannya. Wa qabbala yadahu. Kemudian dia mencium tangannya. Naam. Kemudian dia mencium tangannya. Fa in lam yumkinhu dzalik, kalau juga tidak memungkinkan untuk menyentuh dengan tangannya, yushiru ilaihi biyadih, maka dia cukup mengisyaratkan, mengisyaratkan dengan tangannya ke Hajar Aswad. Wala yuqabbiluha, dan tidak perlu mencium tangannya, nggak perlu, apalagi begini ya, nggak perlu. Isyarat, nah sudah. Sambil dia bertakbir. Allahu Akbar. Wa yaf'alu dzalika inda kulli syautin, dan dia melakukan itu ya, pada setiap putaran. Ya, kalau dia mampu mencium Hajar Aswad, dia cium, dipegang ya. Kalau enggak mampu, nah menciumnya hanya bisa memegangnya, maka dia memegangnya kemudian mencium tangannya. Kalau enggak mampu, maka cukup mengisyaratkan dengan tangannya. Nah, dan tidak perlu mencium tangannya kalau pakai isyarat. Ini dilakukan setiap putaran. Bagi yang dia tawafnya pakai kendaraan atau pakai menunggangi hewan tunggangan seperti unta atau menunggangi kuda, ya. Nah, disunahkan untuk menyentuh Hajar Aswad dengan benda yang ada badannya. Misalkan dia pegang tongkat, dengan tongkatnya. Wa yabda'u kulla syautin bitakbir, dan dia memulai setiap putarannya dengan takbir. Jadi setiap sampai di Hajar Aswad atau yang sejajar dengan Hajar Aswad, ya, maka dia melakukan hal tadi. Ya. Nah, minimalnya dia apa? Mengisyaratkan dengan tangannya kemudian sambil bertakbir, Allahu Akbar, untuk memulai tawaf lagi. Setelah isyarat, bertakbir, Allahu Akbar, mulai putaran berikutnya. Putaran berikutnya sampai Hajar Aswad lagi, dia melakukan sunnah-sunnah tadi. Minimalnya ngasih isyarat dan bertakbir. Kemudian putaran berikutnya lagi dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Wa in ibtada'at tawafa bi bismillahi wallahu akbar hasfa hasan. Kalau dia memulai tawafnya dengan bacaan bismillahi wallahu akbar fahasan, maka ini bagus, boleh. Dia menambahkan dengan bismillah. Ketika memulai di awal. Di awal dia datang mau melakukan tawaf. Bismillah, Allahu Akbar. Adapun ketika putaran kedua, ketiga dan seterusnya cukup takbir, Allahu Akbar. Kemudian dia melanjutkan putaran berikutnya. Dalam setiap putaran, wa idza atar ruknal yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu. Apabila dia sampai di rukun yamani, mana rukun yamani? Sisi Ka'bah yang sebelum Hajar Aswad. Itu rukun Yamani. Istalamahu, maka dia memegangnya. Disunahkan untuk memegangnya, memegang rukun Yamani kalau sampai di rukun Yamani. Walam yuqabbilhu, namun tidak perlu menciumnya. Tidak perlu mencium rukun Yamani. Yang disunahkan dicium hanya Hajar Aswad. Taib, apabila sampai pada rukun yamani, disunahkan untuk memegangnya dan tidak menciumnya. Fa in lam yumkinhu istilamuhu fa innahu la yushiru ilaih. Kalau tidak memungkinkan untuk memegang rukun yamani, maka tidak perlu memberikan isyarat seperti ketika na'am di sisi Hajar Aswad atau sejajar dengan Hajar Aswad, tidak. Kalau di depan rukun yamani atau sejajar dengan rukun yamani, tidak perlu na'am memberi isyarat begini, enggak perlu. Ya. Kalau dia enggak bisa memegangnya, ya sudah, lanjutkan aja tawafnya. Ya, enggak perlu memberi isyarat. Wala yukabbir, dan tidak perlu bertakbir ketika sejajar dengan rukun yamani. Tidak perlu bertakbir. Wa yaqulu bainar ruknaini, dan dia berdoa di antara dua rukun. Di antara dua sisi Ka'bah itu, wahumma ruknul yamani wal hajarul aswad, yaitu di antara rukun yamani dan Hajar Aswad, disunahkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang disunnahkan dibaca antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Wa yad'u fi baqiyati tawafi bimasya'a, dan dia berdoa pada sisa putaran yang lain dengan doa yang dia kehendaki. Kalau di antara ini disunnahkan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun di selain antara dua ini, di putaran ini, maka dia berdoa dengan doa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Boleh dia berdoa dengan doa yang dia inginkan di sisa putarannya. Adapun di antara rukun yamani dan Hajar Aswad, maka disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sisa putarannya dia berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Dan tidak ada doa khusus, ya. Nah. Wa yustahabbu an yarmula fil aswati tsalatsatil ula, dan disunahkan untuk melakukan romal pada tiga putaran pertama. Ramal itu lari-lari kecil. Warromalu faukol masyi wadunal adwi. Romal itu lebih cepat dari berjalan biasa dan lebih lambat dari lari. Berarti apa? Ya, lari-lari kecil ya. Wayamsyi fil arbaati, dan dia berjalan biasa pada 4 putaran sisanya. Nah, 3 putaran pertama melakukan romal. Nah, ya. Baik. Adapun ketika laki-laki tersebut misalnya dia dengan istrinya ya, atau dengan putrinya ya, dan keadaan banyak orang ya, maka tidak perlu romal ya. Dia menemani istrinya, menemani putrinya ya, atau ibunya yang perempuan, enggak perlu melakukan romal. Karena kalau romal nanti istrinya ketinggalan ya. Dan wanita kalau dia melakukan romal dan banyak orang, maka khawatir akan mengundang fitnah. Apalagi keadaannya berdesak-desakan. Kemudian fa idza atamma sab'ata ashwatin ghatta katifaihi biridaihi. Apabila dia sudah menyempurnakan 7 putaran, maka dia menutup kedua pundaknya dengan selendangnya. Jadi membuka bahu kanan itu ketika tawaf saja. Itu pun tawaf kudum atau tawaf umroh. Nah, kalau tawaf ifadhah nanti tanggal 10 Dzulhijjah enggak perlu. Ittiba disunahkan hanya ketika tawaf 7 kali putaran itu. Itu pun tawaf umrah atau tawaf kudum. Adapun setelah selesai tawaf sudah, bahunya ditutup lagi kedua-duanya. Jangan ittiba terus dari awal mikot sampai selesai ya. Ini keliru. Nah, ittiba hanya ketika tawaf. Selesai tawaf, selesai 7 putaran tawaf, dia menutup kedua pundaknya lagi dengan selendangnya. Tsumma nafadha ila maqam Ibrahim. Selesai tawaf, maka dia menuju maqam Ibrahim. Nah, ini maqam Ibrahim. Wa qara'a fa qara'a sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Surat Al-Baqarah 125. Dan ambillah dari sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Wa yusalli raka'ataini khalfal maqami, dan dia salat 2 rakaat di belakang maqam. Menjadikan maqam itu antara dia dengan Ka'bah. Jadi maqam di tengah. Menjadikan maqam di tengah antara dia dengan Ka'bah. Disunahkan salat di sini. Di belakang maqam. Maqam Ibrahim. Ini sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai tawaf. Hukumnya sunnah. Fil ula yaqra'u fil ula bi suratil kafirun. Pada rakaat pertama dia membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Wa fi tsaniyah bi suratil ikhlas, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah dia membaca surat Al-Ikhlas. Fa illam yatamakkan minas sholati khalfal maqam li zihamin wa nahwihi. Apabila tidak memungkinkan sholat di belakang makom Ibrahim karena penuh berdesak-desakan atau karena yang semisalnya, sholla fi ayyi makanin minal masjid, maka dia sholat di tempat manapun dari masjid ini, dari Masjidil Haram. Ya, sholat di bawah atau di atas, nah bagian barat, timur, ya, terserah. Kalau tidak memungkinkan sholat di belakang makom, maka sholat di tempat manapun dari Masjidil Haram. Wa hadha at-tawafu huwa tawaful qudum lil mufrid wal qarin wa tawaful umrati lil mutamatti. Dan tawaf ini adalah tawaf qudum. Namanya tawaf qudum, tawaf ketika tiba di Mekah ya. sebagai tahiyat untuk Masjidil Haram. Ini namanya tawaf kudum untuk orang yang haji ifrad dan orang yang hajinya haji qiran. Dan ini adalah tawaf umroh bagi orang yang hajinya haji tamattu. Ini hajinya tawafnya tawaf umroh bagi orang yang haji tamattu, mutamatti. Summa yashra'u lahu an yashraba min zamzam. Selesai tawaf, maka disunnahkan, disyariatkan baginya untuk menuju air zam-zam, menuju tempat air zam-zam dan minum dari air zam-zam. Wa yasubba ala ra'sih, dan disyariatkan untuk mengguyurkan air zam-zam ke kepalanya, diminum dan diguyurkan ke kepalanya. Ya. Setelah itu apa? Thumma yarji'u ilal hajaril aswad fayastalimuhu intayassara. Kemudian dia kembali ke Hajar Aswad dan memegangnya kalau bisa. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Dan juga enggak perlu ngasih isyarat. Tsumma yakhruju ila Safa. Selesai berarti tawafnya. Kemudian keluar ke mana? Ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Untuk melakukan sa'i. Baik. Selesai tawaf ya. Dan ketika tawaf menjadikan naam Ka'bah di sisi kirinya ya. Mulai tawaf dari Hajar Aswad atau yang sejajar dengan Hajar Aswad dan menjadikan Ka'bah sebelah kirinya. Nah. Dan disyaratkan ketika tawaf disyaratkan ketika tawaf nam niat tentunya ya. Niat tawafnya, niatnya apa? Tawaf apa? Kalau dia sedang haji tamattu ya tawaf, niat tawaf umroh. Wattoharoh, dan disunahkan berada di atas toharoh, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Wasatrul aurah, dan menutup aurat ketika tawaf. Enggak boleh tawaf membuka aurat. Dan tawafnya sebanyak 7 kali. Dan memulai tawafnya dari Hajar Aswad, bukan dari sisi yang lain. Dan menjadikan Ka'bah sebelah kirinya. Dan tawafnya itu berturut-turut. Nah, ya, berturut-turut dalam 7 putaran itu. Nah, enggak boleh tawaf sampai putaran ketiga ya, ada telepon misalkan. Wah, telepon dulu, kemana keluar dulu misalkan lama 1 jam, 2 jam atau 15 menit ya. Nah, jangan, namanya enggak berturut-turut kalau gitu, tidak muwalah. Tapi berturut-turut, tawaf 7 putaran itu berturut-turut. Kecuali kalau iqamat sholat, maka dia berdiri di tempat dia naam berdiri kemudian ikut sholat. Atau ketika hadir jenazah, maka dia ikut sholat jenazah di tempat dia naam tawaf. Kemudian dia setelah sholat jenazah atau setelah selesai sholat 5 waktu melanjutkan tawafnya. Kalau terpotong dengan sholat, sholat wajib atau sholat jenazah, tidak masalah. Cukup dia melanjutkan saja. Dan tawafnya harus di atau harus mengelilingi seluruh Ka'bah. Kalau dia masuk ke Hijr tadi, ya, masuk ke Hijr, maka tidak sah tawafnya. Nah, yang demikian karena Hijr termasuk dari hukum Ka'bah. Dan ketika tawaf ya, hendaknya seorang muslim tidak berdesak-desakan dengan orang-orang yang tawaf yang lainnya. tidak memaksakan diri ya untuk mencium atau memegang Hajar Aswad ya jika dia naam tidak bisa melakukannya atau susah karena berdesakan ya. Dan juga dia tidak memaksakan diri untuk kromal, lari-lari kecil kalau keadaannya sedang ziham, sedang berdesak-desakan. Jangan memaksakan diri. Dan ketika tawaf dia memperbanyak naam doa dengan doa yang mudah baginya yang dia inginkan. Dan dalam tawaf tidak ada doa-doa khusus atau zikir-zikir khusus selain zikir-zikir yang disebutkan tadi. Ya, seperti ketika di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sampai di Hajar Aswad bertakbir dan seterusnya. Adapun naam doa ya, tidak ada doa-doa khusus ketika tawaf. Sehingga kalaupun dia tawaf sambil membaca Al-Qur'an maka boleh. Atau membaca zikir-zikir yang dia hafal. Demikian pula para wanita, hendaklah dia ketika tawaf menjauh dari perbuatan menampakkan perhiasan dan menghindar dari bau-bau wangi-wangian. Jangan memakai wangi-wangian. Demikian pula jangan mengangkat suaranya ketika berdoa ketika tawaf ya, atau berzikir ketika tawaf ya. Cukup 6 suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, jadi selesai sampai tawaf ya. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya masuk ke sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.